Okay, semoga ini apa lah. Sukamu, sukaku juga. Dukamu, dukaku juga. Bertahun kita bersama mengarungi suka duka. Namun aku tak pernah lelah bersama kita melangkah. Sukamu, sukaku juga. Dukamu, dukaku juga. Bertahun kita bersama mengarungi suka duka asmara. Ku memilih bertahan untuk setia. Untuk membuatmu bahagia. sea.